cinta awal mulanya. Manusia sebagai duta di dunia, dicipta selaras hasrat pencipta. Pengembang kehidupan isi dunia yang selanjutnya manusia berkuasa, dan di dunia tindakannya semena-mena. Bila pelor dan barangnya mulai bicara, sasarannya rimba dan satwa. Terbayang apa nanti jadinya. Mungkinkah hanya akan tinggal cerita yang tersisa pada anak cucunya. Ingin ku tanya pada panasnya surya, oh di mana I'm